Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Ala Umurid Dunya Wad-Din Wassalatu Wassalamu Ala Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'd Bismillahirrahmanirrahim Iza Sama'un Fatarat Inshaqqat Wa Iza Al-Kawakibun Tatarat Inqadat Wa Tasaqatat وإذا البحار فجرت فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالملح عذب العذب واختلط العذب بالملح وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وبعث موتاها وجواب إذا وما عطف عليها علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Kita lanjutkan insyaallah tafsir al-Jalalain dan semoga pada kesempatan kali ini kita bisa menghabiskan tafsir surat Al-Infitar sampai akhir insyaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini surat Al-Infitar sebagaimana surat-surat yang dominan atau diawali dengan pembicaraan tentang hari kiamat, menunjukkan Makkiyah. Ya, surat itu turun di Makkah. Surat ini dikatakan 19 ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iza sama'u fatarat. Iza sama'u fatarat. Ketika langit infatarat, yakni insyaqqat, dia terbelah langitnya. Jadi ketika itu langit menjadi wahiyah, yaitu menjadi lemah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Iza sama'u fatarat. Ya, ketika langit infatarat. Jadi langit ini dia muannats. Makanya setelahnya fi'ilnya infatarat dengan tambahan ta'u ta'nits. Infatarat. Baik, kemudian wa idzal kawakib muntatharat. Al-kawakib bisa dimaknai bintang-bintang, nujum. Kalau misalnya sekarang dimaknai planet. Tapi kita kembali ke makna asalnya dahulu, dipahami al-kawakib yaitu bintang-bintang, kaukab. Intatharat yani inqadat wa tasaqatat. Ya, dia maknanya intatharat, inqadat wa tasaqatat, semua artinya saling berjatuhan. Saling berjatuhan dan hal-hal seperti ini, hal-hal yang gaib bagi kita sekarang. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang gaib bagi kita sekarang. Sehingga kalaupun terbayang di benak, tetap apa yang terjadi ketika itu tidak sesuai 100% dengan benak. Enggak mesti 100% dengan benak. Kita hanya memaknai maknanya dan kita membenaki ya, hal-hal seperti ini. Tetapi tetap, karena kejadian-kejadian seperti ini itu tidak terjadi pada hari-hari ini. Kalau kita melihat meteor jatuh, itu masih sesuatu yang ringan dibandingkan dengan kejadian-kejadian ini. Ya, baik, kawakib intathar, bagaimana jatuhnya? Apakah jatuh ke bumi atau bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, mungkin jatuhnya ke bumi atau jatuh ke mana? Wallahu a'lam. Tapi mereka semua saling berjatuhan. Dan kita tahu kaukab, walaupun kaukab itu ada di langit dunia, dan kita tahu betapa banyaknya bintang-bintang di langit, ya. Taib, yang langit yang dimaksud langit dunia, yang mana langit tersebut ya sangat-sangat luas dan tidak masuk ke langit Allahu a'lam, di langit kedua, ketiga, keempat itu bagaimana Allahu a'lam. Ya, karena dalam riwayat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan jarak antara setiap langit itu 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Ya, ini memang hadisnya tidak marfu' kepada Nabi, dia mauquf kepada sahabat, tetapi ya sehukum dengan hadis marfu' dari segi mengkhabarkan sesuatu yang gaib. Karena Ibnu Mas'ud tidak tahu hal yang gaib. Beliau menghikayatkan hal seperti ini menunjukkan 500 tahun perjalanan antara tiap langit. Berarti jarak bumi dengan langit ini enggak tahu seberapa jauhnya. Kalau di kehidupan duniawi kita berbeda dengan kehidupan barzakh. Di kehidupan barzakh itu tidak sampai masalah berapa ratus tahun perjalanan. Karena hadis Nabi riwayat Imam Ahmad disebutkan oleh Nabi kita alaihissalam, orang yang beriman yang dicabut nyawanya kemudian dia akan diangkat dengan cepat menuju ke langit dunia, kemudian mengetuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan hal tersebut terwujud tidak sampai ratusan tahun perjalanan, enggak, melainkan hal tersebut terjadi dengan cepatnya. Maka dianjurkan pula agar mayit itu dikubur cepat-cepat, agar setelah dia misal yang beriman itu telah sampai ke langit ketujuh dan Allah Subhanahu wa taala telah meridai orang ini, kemudian diperintahkan untuk balik ke kuburan segera. Dan itu terjadi pada proses apa di alam dunia? Di alam dunia itu terjadi setelah dicabut nyawanya sampai dia dikubur itu enggak nyampe 10 jam biasanya. Ya kan? Enggak nyampe 10 jam. Makanya hal-hal seperti ini udah ya, seperti di alam barzakh itu tidak bisa dikiaskan dan didengarkan dengan alam manusia, ya. Disenggol, apa disenggol jatuh nanti. Tapi kemudian wa idzal biharu fujirat, dan ketika bihar yaitu jamak dari bahar, apa bihar? Hah? Lautan. Fujirat. Nah, di sini akan dimaknai fujirat apa? Tapi ikhwan, ini betul kan kita tafsir Al-Infitar sekarang? Oh ya udah. Enggak tahu nih Pak Neman apa ngangguk-ngangguk atau ngantuk-ngantuk, jangan-jangan karena saya salah ya. Betul tafsir Al-Infitar sekarang ya Pak Neman ya. Yani fataha ba'daha fi ba'din وصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالملح atau بالملح. Sebagian dari laut itu terbuka di sebagian lainnya. Kalau dibayangkan laut terbuka itu seperti apa ya? Laut itu menganga, dan kemudian laut yang ini menganga saking apa? Gelombangnya tinggi sekali. Ya, wave-nya tinggi sekali, kemudian ada air laut lain yang kemudian juga masuk ke dalam ngangaan ya, air laut tersebut. Maka bercampurlah fasort bahrun wahida, maka jadilah itu satu bahar. Wakhtalatul azbu bil malih, dan bercampurlah air yang azab itu apa, tawar, malih atau milh itu garam, air asin. Nah, mayoritas dari bumi ini adalah lautan, dan sebagian yang ada di daratan itu juga ada al-bahar berupa anhar, ya, sungai-sungai ataupun danau-danau. Nah, Bahar itu maknanya al-miyah al-kathirah, artinya adalah air yang banyak. Oleh karena itu dalam fiqh, kalau Nabi SAW berkata huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dia halal, dia suci menyucikan airnya, air laut itu suci menyucikan, dan bangkainya itu halal, bangkai air laut halal. Tapi di situ para sahabat bertanya tentang air bahar. Namun kemudian para fuqaha mengistinbat dari hadis tersebut untuk air sungai, ya, air sungai ini azab dia, bukan asin. Untuk air sungai berlaku hal yang sama. Dia tidak apa, dia suci dan menyucikan airnya. Dan bangkai air sungai, bangkai hewan yang dominan tinggal di air sungai, itu pun halal. Ya, itu pun halal. Jadi begitu, air di kita ini, di dunia ini ada milh dan adzab. Ada air garam, asin dan air tawar. Ya. Lah, di sini dikatakan wakhtalatul adzbu bil milhi, yaitu air laut bercampur dengan air sungai atau danau, yang menunjukkan bahwasanya umma air laut itu mereka bergejolak sehingga mereka menelan daratan dan kemudian akhirnya ya sungai-sungai itu pun airnya masuk ke dalam telanan air laut, ya, atau air laut juga, atau air sungai, atau yang kedua air sungai itu juga ikutan bergejolak, ya. Sungai juga ikutan bergejolak. Ya, bisa ditafsirkan dua itu. Wallahu alam. Kita enggak tahu bagaimana. Taib. Wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan-kuburan bu'thirat. Nah, apa makna bu'thirat? Yani qulliba turabuha wa bu'itha mautaha. Dibalikkan turabnya, yaitu turab, turab itu tanahnya, turab itu memang debu dia artinya, tetapi bisa maknanya tanah, maksudnya turab tanah. Dibalikkan tanahnya, wabu'itha mautaha, dan dibangkitkanlah yang mati dari kuburan-kuburan itu. Tapi sekarang ikhwan, wajawabu idza wa ma 'utifa 'alaiha, itu tidak usah dijawab. Baik, jawab syarat ini nanti alimat nafsu ma qaddamat wa akhir. Sekarang wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan-kuburan itu dibalikkan tanahnya dan dibangkitkan mayitnya. Baik. Kuburan sekarang begini, bumi itu ketika itu kan ya sudah betul-betul hancur. Ketika itu gunung-gunung pun ya berterbangan, apalagi yang daratan biasa seperti ini. Nah, lalu bagaimana kuburan-kuburan ini? Apakah semua ini bakal hancur dan kuburan-kuburan itu tetap stay bagus gitu? Tidak mungkin, pasti hancur semua. Sampai seseorang pun mau ke berlindung di lubang tikus juga kena itu hari kiamat. Ini kan. Nah, lalu gimana? Apakah ketika itu kubur, yaitu di pada masa di hari kiamat sudah selesai? Sudah selesai penghancuran bumi pada asalnya, terus kemudian Allah ciptakan kuburan-kuburan gitu atau gimana? Ya, enggak seperti itu. Tetap mereka dibangkitkan secara zahir dari bumi, tapi kuburan-kuburan sebagaimana yang telah di ya tradisikan di kita, kan kuburan Jawa misalnya kan ada gapura kecilnya tuh yang Yang biasa antum kalau ke Jawa ya, Jawa Tengah maksudnya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bukan nisan, bukan nisan aja, apa Pak? Nah, namanya apa? Kijing. Itu namanya kijing itu. Yang di atas kuburan yang kayaknya serem juga itu sih. Kalau ngeliat tuh dari jauh tuh, kuburan Jawa tuh gimana gitu. Terus ada di bagian atasnya tuh ada bolongan lurus panjang buat masukin bunga atau ya gitu kan. Apakah itu kijing itu ada nanti di hari kiamat? Terus terbuka kijingnya keluar gitu mayitnya. Enggak gitu. Ya, udah hancur semua itu. Ya, makanya dalam syariat Islam tidak ada manfaatnya hal seperti itu kan? Enggak ada manfaatnya, ntar juga hancur gitu loh. Tapi mayitnya akan bangkit. Nah, jadi kijing dan semisalnya, apalagi kuburan Cina itu enggak ada manfaatnya seperti itu kan? Enggak ada manfaatnya. Nanti orang-orang baru tahu tidak bermanfaatnya itu nanti di hari kiamat. Ya. Baik. Nah, bumi di sekarang ini tidak sama dengan bumi di pada mahsyar. Ya. Ini arf di pada mahsyar nanti as-sahirah. Fa idzahum bis-sahirah. Ternyata mereka sedang berada di bumi yang datar. Maksudnya datar di sini enggak ada gunung, enggak ada naungan, ini enggak ada apa-apa. Ya. Dan langit ketika itu juga bukan langit yang seperti sekarang. Tak berbintang, tak berbulan. Ya, dan enggak ada burung lewat gitu, enggak ada. Ya. Dan tentu ketika langit ketika saat itu tidak sama dengan langit sekarang, maka matahari ketika itu ya tidak seperti matahari sekarang, karena matahari itu bagian dari langit. Idza syamsu kuwirat, sudah hancur bukan? Sudah hancur. Tapi kemudian ada matahari lagi kan? Kan dalam riwayat Nabi SAW kan manusia didekatkan dengan matahari ya. Apakah itu matahari yang kita lihat sekarang persis? Wallahu'alam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Ya. Pada hari itu tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi diganti, bukan bumi yang sekarang. Pahami baik-baik. Wassamawat, dan langit-langit. Langit-langit pun diganti ketika itu, bukan langit-langit yang sekarang. Karena ana pernah membaca teori beberapa ikhwan, orang yang berkeyakinan akan datarnya bumi, flat earth, itu bilang gimana kalau bumi itu bulat, lalu nanti Allah Subhanahu wa taala sangat ketika mengumpulkan manusia di padang mahsyar, ya. Bumi bentuknya bulat, manusia dikumpulin di padang mahsyar. Ngapain kayak gitu? Enggak mungkin. Melainkan pasti datar. Betul enggak? Betul. Ya, padang mahsyar datar. Oke. Tapi mungkin harus, dan juga ya bagaimana, ya pokoknya bagaimana dihitung tuh amal manusia dikumpulkan kemudian sementara bumi itu dibulatkan. Kita bilang justru itu malah lemah jadinya hujahnya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, okelah kita sepakat ketika itu datar bumi. Tapi datarnya bumi ketika itu tidak menunjukkan datarnya bumi sekarang, malah menunjukkan sebaliknya kalau sekarang, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu tubaddalul ard, bumi itu diganti, ya, ghairal ardi, bukan bumi yang sekarang, was samawat, langit juga diganti. sehingga matahari yang ketika itu bukan matahari sekarang. Ya. Berbeda. Dan kita tidak bisa berhujjah atas peristiwa kiamat atau peristiwa hari akhir, itu sudah hari akhir itu, dengan kondisi sekarang, karena hari akhir tidak bisa dikiaskan dengan sekarang. Ya. Di antaranya dan contoh, matahari jarak dengan manusia didekatkan, dekat. Bisa enggak dikiaskan dengan kehidupan dunia? Kalau sekarang matahari lebih dekat lagi, kebakar kita semua. Ya enggak? Pada hari itu beda. Beda, enggak bisa dikiaskan pokoknya. Kemudian dikatakan ada orang tenggelam dengan keringatnya. Iya. Itu kalau sekarang mati enggak tuh orang? Mati. Tapi kalau kita itu, ya itu nasibnya dia. Tapi mati enggak? Ya dia enggak mati di situ. Ya. Orang di neraka, disiksa, dicincang. Wow, itu. Kalau di dunia mati enggak dia? Mati. Tapi enggak mati dia. Dan tidak juga dibilang hidup. Tidak mati dan tidak hidup di neraka. Ya, ancur-ancuran. Jadi kehidupan di akhirat, kejadian di akhirat itu tidak sama dengan, tidak bisa dikiaskan dengan kita. Dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW memberitakan semua orang pada telanjang. Kalau sekarang di kehidupan dunia semua orang telanjang, lagi perempuan, banyak yang saling ngintip mana yang lebih cantik, mana yang lebih enak dilihat dan seterusnya. Ketika itu gak bisa dikiaskan. Kenapa? Itu beda. Ketika itu kondisinya udah beda. Perasaan beda, kondisi beda, fisik manusia pun beda. Ya, kembali ke fitrahnya. Ya, gitu. Taib. Wa idzal qubur bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Alimat nafsum ay kullu nafsin waqta hadhihi al-madhkurat. Yaitu setiap jiwa waqta, ya, dzarf, ya, pada waktu hadhihi al-madhkurat, hal-hal ini tersebut. Ketika hal-hal ini disebut, ya, maka barulah orang-orang pada tahu, pada nyaho kalau bahasa Sundanya, ya, kasarnya, pada ngerti itu baru, ya, pada tahu. Wahuwa yaumal qiyamah, yaumal qiyamah. Bisa juga wahuwa yaumul qiyamah, dan itu adalah hari kiamat. Apa yang mereka ketahui? Maqaddamat wa akhirat. Maqaddamat, apa yang telah berlalu dari amalan. Wa ma akhirat, apa yang diakhirkan dari amalnya, itu yang belum mereka amalkan. Di antara iman bagi orang-orang kafir, belum mereka amalkan, ya. Baru tahu orang-orang itu. Nah, taib. Fadal, istamir. Ya ayyuhal insanu al-kafiru, ma gharraka bi rabbikal karim hatta asita. Hatta asaita alladhi khalaqaka ba'da an lam takun fasawwaka ja'alaka mustawil khalqata salimal a'dha fa'adalaka bitakhfifi wattashdidi ja'alaka mu'tadilal khalqi mutanasibal a'dha'i laysat yaddun aw rijlun atwalun minal ukhra fi ayyi suratin ma zaidatun sya'a rakkabak kalla rad'u 'anil iqtirari bi karamillahi ta'ala bal tukadzibuna ay kuffaru makkata bid-dini bil jazai 'alal a'mal wa inna 'alaikum lahafidhin minal malaikati li'a'malikum kiraman 'alallahi katibin laha ya'lamuna ma taf'alun jami'a. Baik. Mana? Ya ayyuhal insan al-kafir. Wahai manusia yang kafir. Ini seruan. Wahai manusia yang kafir. Kalau kita melihat kontennya, di sini insan tidak hanya ya, ini insan al kafir, khusus pengkhususan insan insan kafir salah satu pendapat ulama. Pendapat lain ulama, insan al kafir baik al kafir ataupun al mu'min al aasi, baik yang kafir ataupun yang mu'min tapi bermaksiat. Ya, wahai insan, kadang-kadang atau sering kali lafal insan dalam Al-Quran itu konotasinya untuk menjelekkan manusia, ya, untuk menjelekkan manusia dan ditujukan kepada orang-orang kafir, atau kadang disertakan juga ditujukan kepada orang-orang mukmin yang bermaksiat. Nah, ini ayat-ayat insan al-kafir dan al-mukmin yang bermaksiat. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu terperdaya tentang Rabbmu Azza wa Jalla, yakni apa yang membuatmu tertipu hatta asaitahu, sampai kalian, sampai kamu bermaksiat kepadanya. Yang mana kemudian Allah ceritakan tentang dirinya, alladzi khalaqaka ba'da an lam takun, yang mana dia menciptakan engkau setelah sebelumnya kau tidak ada. Ya, fasawwaka, taib taswiyah, sawwa, sawwa sufurakum, yaitu di sini maknanya ja'alaka mustawi, ja'alaka mustawiyal khilqah, yaitu dia telah membuat membuat penciptaan terhadapmu itu sempurna. Ya. Jadi sawsufakum yaitu menyempurnakan saf-saf dengan meluruskan atau merapatkan. Nah, taswiyah itu terjadi setelah khilqah. Taswiyah itu menyempurnakan dengan prosesnya. Adapun khilqah menciptakan itu dari awal, ya. Ja'alaka mustawil khilqah salimal a'dha, selamat anggota-anggota tubuh, rata-rata seperti itu alhamdulillah. Ya. Fa'adalak, fa'adalak dengan takhfif atau tasydid itu bisa fa'adalak atau fa'addalak. Ja'alaka mu'tadilal khalqi mutanasibal a'dha'i, yaitu engkau menjadi makhluk yang paling tengah. Paling tengah ini yang paling sempurna. Ya. Mutanasibal a'dha', dengan anggota-anggota tubuh yang saling memiliki fungsinya. Ya. Itu untuk manusia sebenarnya setiap anggota tubuh itu fungsinya dan itu saling berikatan satu sama lain. Sebenarnya binatang-binatang pun memiliki organ atau anggota tubuh yang luar biasa. Tetapi organ tubuh mereka itu tidak sesempurna yang dimiliki manusia. Walaupun benar mereka punya tangan, punya kaki, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang diperbuat oleh manusia dengan tangan dan kaki itu. Laisat yad aw rijal atwal min al-ukhra. Ya. Jadi mutanasibul a'dha yaitu anggota-anggota tubuh mereka ini, ya, berfungsi dan cocok satu sama lain. Cocok kayak gitu, udah cocok udah kayak gitu. Ya. Cocok dengan fungsinya atau cocok jika disandingkan dengan anggota tubuh lain. Seperti tangan atau kaki. Tangan dan kaki kayaknya sama panjangnya. Enggak atwal min al-ukhra, enggak tangan jauh lebih panjang daripada kaki, enggak. Ya. Atau antar tangan, tangan dengan tangan sama panjangnya alhamdulillah. Enggak ini lebih panjang, ini lebih pendek, ya. Ya kan? Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Di bentuk apapun yang dia kehendaki, dia menyusun engkau. Kalla ridu'un minal iqtirar bikaramillahi ta'ala. Janganlah kalian terperdaya dengan kenikmatan yang seperti itu dan lainnya. Bal tukadzibuna ay kuffar Makkah, wahai orang-orang kuffar Makkah, kalian mendustai biddin, dengan apa? Ad-din di sini maknanya al-jazaa' 'alal a'mal, yaitu mendustai pembalasan amalan hari kiamat. Baik. Makanya dengan ayat nomor 9 ini, sebagian ahli tafsir berangkat mereka memaknai ya ayyuhal insan itu khusus untuk orang-orang kafir. Karena orang yang mendustai hari kebangkitan itu orang kafir. Ya. Tapi sebagian ulama tidak. Enggak. Ya ayyuhal insan masuk ke dalamnya orang kafir dan orang mukmin yang bermaksiat. Karena orang mukmin yang bermaksiat, ketika mereka bermaksiat itu seolah-olah mereka tidak percaya bahwasanya mereka akan dibalas. Paham sih? Itu pemahaman para ahli tafsir seperti itu. Ya. Kalian mendustai hari kiamat. Ya, itu kafir orang seperti itu. Tapi orang yang beriman namun kemudian tetap dia bermaksiat, nah itu ada sisi kurang berimannya dia kepada hari akhir. Wa inna 'alaikum lahafizin. Allah ingatkan, ada senantiasa yang menjaga kalian. Minal malaikati li a'malikum, dari kalangan para malaikat menjaga terhadap agama-agama kalian. Kiraman katibin, kiraman 'ala Allah, itu mereka mulia di sisi Allah. Katibin, mereka itu menulis laha, yaitu lil a'mal, menulis amalan-amalan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian ya kerjakan. Jami'ahu, semuanya. Dalam pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, amalan qalbu termasuk amalan, dan itu juga dicatat. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami mengetahui apa yang diwaswaskan di dirinya, dan itu juga diketahui oleh malaikat. Kalau kebaikan maka dicatat amalan. Kalau keburukan tidak dicatat. Maka kata Nabi SAW, adapun yang hamma, yaitu sekedar umum, keinginan semata sebentar, kalau keburukan tidak dicatat, kecuali kalau dia sudah betul-betul memiliki azam untuk itu, atau mulai melakukan syurur, yaitu melakukan step-step, langkah-langkah awal menuju kemaksiatan, itu dicatat. Ya, begitu. Ya'lamuna ma taf'aluna jami'ahu, semuanya. Maka ini menunjukkan wallahu a'lam, malaikat pun mengetahui kalimat-kalimat di kalbu manusia, kemudian mencatatnya. Kemudian mencatatnya untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Baik. Dilanjutkan ya, ikhwan. Kita hadap. Innal abrara المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم جنة وإن الفجار الكفار لفي جحيم نار محرقة يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها حرها ويقاسون حرها يوم الدين حرها أبا حرها كيتا من حرها حرها harraha yaslawnaha yadkhulunaha wa yaqasuna harraha yawmaddin aljaza wa ma hum anha bighaibin bimukhrijin wa ma adraka wa ma hum anha bimukhrijin wa ma hum anha bighaibin bimukhrijin wa ma adraka a'lamaka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin ta'zimun li sya'ni yaumu birrafi ay huwa yaumu la tamliku nafsun li nafsin syai'an من المنفعة والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره فيه أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. طيب إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار الأبرار جمع dari بر بر yaitu الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم. Orang-orang beriman yang jujur dalam iman. Ya, bukan orang-orang munafik. Nanti orang-orang munafik akan terseleksikan di sirat. Mereka akan berjatuhan nanti. Lafi na'im berada di na'im. Na'im yakni jannah. Ya. Wa innal fujjara, orang-orang fujjar, jama'an fajir, yakni al-kuffar. Lafi jahim berada di jahim. Tapi fujjar itu suatu istilah, bisa untuk orang kafir, bisa untuk orang mukmin, tapi banyak kefasikannya. Ya. Lafi jahim berada di jahim. Jahim nar muhriqah. Api yang membakar. Muhriqah. Taib yaslawnaha yadkhulunaha. Taib yaslawnaha, ini yaslawna, yaslawna nar atau yaslawna al-jahim. Yaslawna al-jahim. Yaslawna al-jahim yadkhuluna al-jahim. Mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Wa yaqasawna harraha, dan mereka qasa, yaqasu, ya mereka menderita, memikul, itu artinya memikul atau menderita akan panasnya jahim. Yaumaddin, nah yaumal jaza, hari jaza, bukan hari agama. Baik. وما هم عنها بغائبين. شوف sini, dan tidaklah mereka di dalamnya ghaib, yakni makna bighaibin bimukhrajin, dikeluarkan. Mereka tidak dikeluarkan dari jahim. Ini menunjukkan tafsiran dari fujjar adalah kafir. Paham? Kenapa ulama di sini menafsirkan fujjar sebagai kafir saja? Karena ada qarinah, ada indikasinya, yaitu ayat 16. Wa ma hum 'anha bighaibin, yakni maksudnya ghaib, mereka tidak akan gaib di situ, yaitu mereka akan selalu hadir di situ selamanya. Yang seperti itu hanya orang kafir. Adapun orang yang beriman walaupun bermaksiat, itu kelak mereka akan tidak ada di neraka, mereka kembali ke surga. Makanya dengan penafsiran wa ma hum 'anha bighaibin bimukhrajin, maka innal fujjara, al-fujjar sini al-kuffar. Begitu. Ya. Wa ma adraka, itu apa yang membuat, emang tahukah kamu ma yaumuddin, apa itu yaumuddin? Kemudian ini pertanyaan, summa ma adraka ma yaumuddin ta'zimun li sya'nihi. Diulang pertanyaan ini. Tahu enggak sih kamu apa itu hari, hari jaza, pembalasan, hari kiamat? Taib, di sini ada qiraah yaumu la tamliku nafsu li nafsin syai'a, dan kita biasa membaca yauma la tamliku nafsu li nafsin. Ya. Bisa dua-duanya. Ya, kalau antum membaca yaumu birraf'i dengan yaumu, maka yaumu di sini dia adalah mubtada, dia khobar dan mubtada'nya mahdzuf. Yani huwa yaumu. Ya, dan jumlah la tamliku nafsu li nafsin syai'a itu adalah mudhaf ilaih. Ya. Satu jumlah itu, satu kalimat itu. Ya. Itu kalau antum bacanya yaumu. Kalau antum bacanya yauma, dan itu yang kita baca, maka dia berposisi sebagai dzarf zaman. Dan pertanyaan tadi wa ma adraka ma yaumuddin, itu bukan pertanyaan istifsar. Ya enggak? Bukan pertanyaan minta dijawab, enggak. Maka kalau pertanyaan tersebut tidak membutuhkan jawaban, maka di sini ayat berkelanjutan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, menyebutkan dzaraf bukan sebagai jawaban ayat 18. Paham? 18 ini dia zahirnya pertanyaan tapi tidak butuh jawaban, maka tidak perlu dijawab. Lah terus ayat 19 sebagai apa? Bukan sebagai jawaban. Ya. Bukan sebagai jawaban, hanya sebagai khabar dan peringatan saja. Kalau itu dibaca yauma. Kalau dibaca yaumu, nah itu bisa sebagai jawaban. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin? Apa itu hari jaza, hari pembalasan? Hari pembalasan adalah ya, maka huwa yaumu la tamliku nafsun li nafsi syai'a. Paham ya ikhwan? Ini jadi ada mubtada yang mahdzuf, mubtada yang terhapus. Ya. Maka cukup yaum di awal dengan yaumu. Yaumu pada hari, dia adalah hari la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yang jiwa tidak dapat memiliki manfaat bagi jiwa lainnya sedikit pun. Enggak bermanfaat. Loh, ayat ini kenapa kok agak bertabrakan dengan ayat atau hadis? Ya. Seperti orang tua akan mendapatkan manfaat dari doa anaknya. Ya. Bagaimana itu? Yakni maksudnya adalah semua manusia tidak bisa merencanakan memberi manfaat ketika itu secara independen, tidak bisa. Semua yang memberikan manfaat ketika itu dengan izin dan ridha Allah, hanya dengan izin dan ridha Allah. Adapun kalau di dunia, semua yang bisa memberi manfaat dengan izin Allah walaupun Allah tidak meridhai. Faham enggak bedanya? Di kehidupan dunia ini, semua pemberian manfaat itu dengan izin Allah, bukan? Hah? Dengan izin Allah? Dengan izin Allah. Tapi mesti enggak Allah ridha terhadap manfaat tersebut? Belum tentu. Enggak mesti. Siapa tahu itu untuk maksiat, ya enggak? Ngerti? Tapi di akhirat memberikan manfaat kepada orang lain, maksudnya memberikan syafaat kepada orang lain. Itu harus dengan izin Allah? Iya pasti. Dengan ridha Allah enggak? Nah, dengan ridha Allah. Begitu. Ya. Harus dengan ridha Allah. Nah, di sini menafikan, maksudnya di sini adalah manusia itu enggak bisa berbuat sekehendaknya, memberikan manfaat sama sekali. Ya. Wal amru yawma idzillah, ditekankan kembali perkara ketika itu milik Allah Subhanahu wa taala. La amra li ghairihi fi. Tidak ada perkara milik selain Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Ya ada. Semua hanya milik Allah. Maliki yaumiddin. Ai lam yumkin ahadan minat tawassuti fihi bi khilafi dunya. Tidak mungkin seseorang itu berada di posisi tengah. Dia bisa berbuat sekehendaknya. Dia bisa menengahi pertikaian orang. Dia bisa ini itu, enggak bisa. Kalau di dunia ya mungkin bisa. Di akhirat tidak bisa. Karena perkara ketika itu diputuskan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa memiliki hak ngapa-ngapain, enggak bisa di akhirat nanti. Ya, wallahu taala alam. Alhamdulillah, kita cukup sampai surat Al-Fitr. Ya, mudah-mudahan ba'da Ramadan kita membahas mulai Al-Mutaffifin sampai An-Nas insyaallah taala. Ramadan kapan ikhwan? Hari apa? Rabu atau Kamis? Atau Jumat? Jumat insyaallah, ya pasti itu. Hah? Kalau enggak Rabu Kamis kan ya? Sekarang Selasa nih. Sekarang 29 Syaban berarti. Betul enggak? Hah? Sekarang berapa Syaban ya, kawan? Udah 9. Berarti nanti ada sidang isbat, bro? Enggak. Nanti ada. nanti sore ini. Baik. Kira-kira kapan? Enggak tahu. Tunggu hilal. Ya. Kalau entar malam, Pak Anwar, kalau misal entar malam Ramadan, berarti akidah wasithiyah besok. Mulai besok insyaallah. Ya perlu dikumandangkan nih, ya. Emang poster in the making nih, lagi dalam proses pembuatan poster. Begitu. Kalau nanti malam Ramadan ya, kalau ternyata nanti malam enggak Ramadan, berarti hari Kamis kita mulai akidah wasithiyah. Ya, insyaallah taala. Mudah-mudahan khatam pada bulan Ramadan dari Selasa sampai Sabtu insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.